웃음 비비는 꿈 빙하느라 Kenapa? Kok kita cuma berdua? Iya ya. Si Rido mana ya? Ah, Ido mana ya? Mana ya?